Faslun anwa'ul i'rabi arba'atun raf'un wa nasbun ay fi ayaba anda punya apa fi ismin anda punya ay ismin wa fi'lin faslun anwa'ul i'rabi arba'atun raf'un wa nasbun ay ismin wa fi'lin yang saya baca yang saya punya ya. Nahu Zaidun yakumu wa inna Zaidan lan yakuma wa jarrun fi ismin. Berarti yang benar itu fi karena dalam setelahnya itu ada fi. Wa jarrun fi ismin. Nahwa Zaidin wa jazmun fi fi'lin. Nahwa lam yakum. Fa yurfa'u bi dhammatin wa yunsabu bi fathatin. Wa yujarru bi kasratin wa yujzamu bi hadfi harakatin. Ya, macam-macam i'rab ada 4. Pertama rafa dan nasab. Rafa dan nasab ini masuk pada isim dan fi'il. Ai isim ada tanda rafanya. Nasab ada tanda rafanya. Baik, fi'il ketika dia fi'il ada tanda rafanya. Fakadzalika ada tanda nasabnya. Nahwu Zaidun yakum. Zaidun ismun marfu'. Yakum fi'il mansub marfu'. Wa inna Zaidan la yakuma. Hadha ma'ruf insyaallah. Wa jarrun fi ismin. Nahwu Zaidin. Jar tidak ada kecuali pada isim. Jar tidak ada kecuali pada isim. Wa jazmun dan jazm tidak ada kecuali pada fi'il. Nahwu lam yakum. Oleh karena itu fa yurfa'u bi dhamma. Dirafakan dengan dhamma. Wa yunsabu bi fathah dinasabkan dengan fathah wa yujarru bi kasrah dan dijarkan dengan kasrah wa yujzamu bi hadfi harakat dan juga dijazamkan dengan membuang harakat syarah al-i'rabu i'rab adalah asharun dhahirun au muqaddarun yajlibuhu al-amilu fi akhir kalimah sebelum kita mengetahui definisi i'rab kita harus paham dahulu i'rab ini dipersisikan oleh para ulama rahimahullah halu walafziyun atau manawiyun. Ini yang perlu ditulis dulu, Ikhwan. Baru nanti keterangannya enak. Al-i'rab. Ikhtalaf al-ulama. Halu walafziyun atau manawiyun. Wabina'an ala annahu ma'nawiyun urrifa al-i'rabu huwa taghyiru awakhir al-kalim al-i'rabu huwa taghyiru awakhir al-kalim بسبب اختلاف الأوامل داخلة عليها وبناء على أنه لفظي urifa bi ta'rif al musannif intaha min ta'liq al Allah juz 1 halaman 39 Saya tak terangkan dulu, perhatikan, kemudian kita pahamkan mana talik. Coba atau perhatikan al-irab. Irab adalah atharun zahir, pengaruh yang nampak. Au muqaddarun, atau pengaruh yang berbentuk muqaddar. Ya jalibul amil, amilah yang membawa pengaruh itu. Fi akhir kalimah, pada akhir kalimah. Atau berarti kan di sini kata-katanya al-irab adalah atharun zahir, pengaruh yang nampak. Au muqaddarun, atau pengaruh yang muqaddar. Berarti ada yang ala zahir dan ada muqaddar. Pengaruh ini siapa yang membawa? Yajlibu al-amil, amil yang membawanya. Amil yang membawanya, membawa pengaruh itu. Baik ini zahir atau muqaddar. Baik ini zahir atau muqaddar. Pengaruh ini yang dibawa oleh amil ini berpengaruh pada mana? Berpengaruh pada apa? Berpengaruh pada akhiri al-kalimah. Berpengaruh pada akhir kalimah. Bukan di awal, wala di tengah, tapi di akhir, di akhir kalimat, di akhir kalimat. Paham mana di dunia? Atharun zahir. Ismana atharun? Pengaruh. Pengaruh ini ada dua. Imma zahir wa imma muqaddar. Ngerti? Imma zahir wa imma muqaddar. Ah, ya julibul amil. Ismana? Amil yang membawa. Amil yang membawa hukumnya pengaruh. Amil yang membawa pengaruh ini, lah pengaruhnya dua, zahir atau muqaddar. Salah, pengaruh ada dua, zahir atau muqaddar. Setelah itu pengaruh ini membawa kepada amilnya, membawa kepada pengaruh. Setelah ini pengaruh diletak di mana? Di akhir al-kalimah. Di akhir al-kalimah. Taibhan. Definisi ini lain dengan definisi apa? Di dalam tuh tukfa, fawa tifis dalam tukfa takhir awakhiril al-kalim bisabab al-awamil ad-dakhilah ta'ala ya salara. Definisi ini berbeda. Coba apa, lihat ini berbeda. Pertama di sini mengatakan asharun zahir al-muqaddar, berpengaruh. Al-amilah yang membawa dia untuk mempengaruhi di akhir kalimat. Lafaznya hanya pengaruh saja. Tapi kalau definisi yang kita sebutkan dalam tuhfa adalah tadhir awakhir kalim, perubahan akhir kalimat. Takhir wa asal, keduanya berbeda kan? Ini yang merubah, ini mempengaruhi. Ini merubah, ini yang mempengaruhi. Nah di sini lah ya kawan-kawan, perbedaan di sini adalah letaknya pada al-irab sendiri itu apakah huwa lafziyun atau ma'nawiyun. Al-irab adalah huwa amil lafzi atau amil ma'nawi. Al-irab sendiri hal huwa amil lafzi atau amil ma'nawi. Bagi yang mengatakan huwa amil ma'nawi, bahwa ma'nawiyun, tentu irabnya takhir awakhir kalim. Takhir awakhir kalim. Bagi yang mengatakan irab itu walafzin dia ala amil lafzi, maka definisinya seperti yang didefinisikan oleh Ibnu Sa'd rahimahullah di sini. Jadi perubahan atau perbedaan definisi baik yang ada dalam tuhfa atau ada bersama kita ini, semuanya ada ujung-ujungnya. Ada ujung-ujungnya atau ada mukaddimahnya. Ada tujuannya. Bagaimana tujuannya? Tujuannya letaknya pada irab sendiri. Apakah huwa lafzi atau ma'nawiyun? Hal huwa amil lafzi atau amil ma'nawi? Barang siapa yang mendefinisikan huwa amil lafzi, maka definisinya adalah seperti yang didefinisikan oleh Ibnu Sa'd rahimahullah. Bagi yang mengatakan huwa amil ma'nawi, mafhum, maka dia adalah definisi yang sebut apa definisi? Apa yang kawan Muhyiddin, dua sahabi dan orang-orang semisalnya. Bahwa sahih, terserah entah, mau apa ini. Mau pakai takhir atau apa-apa. Mau pakai apa? Asalun dohir, ini enggak ada pengaruh sama sekali. Alam ruwasi insyaAllah. Alam ruwasi. Balkulta ayinkulta anda wa'amil labdi. Wa'arrafta bitarif hada lakadari. Atau ini mau tarif yang lain. Dengan tarif ya Muhammad Qaisal Bishbah. Juga enggak apa-apa. Jadi yang penting, apa yang kawan mafhum. Maksud daripada kedua-keduanya. Ngerti soalnya kawan. Di porosnya apa yang sor? Apa yang sor? Mana kemudian yang sor? Baik. Fadzahiru. Maka yang zahir. Apa yang zahir? Atharun zahir. Atharun zahir. Az-zahir ini contohnya kayak apa? Kan asalnya dua. Ima atharun zahir. Wa ima atharun muqaddar. Fahamu wa misalu zahir. Fallahiru kalladhi fi akhiri zaidin. Fi kaulika ja'a zaidun. Waraitu zaidan. Wa marartu bi zaidin. Hada huwa apa ya kawan? Hada mana apa? Al-zahir. Tuh. Perubahan pada zaid. Zahir nampak. Ketika datang ja'a, dia marfu. Ketika datang raaitu, dia mangsu. Ketika datang kata-kata bi, fa'ala majrur. Fa'ala zahir, nampak kan? Nampak. Fa'anta terawan tak melafadkan dengan kata-kata, perbedaannya yang anta lafadkan. Ya lah, ya kan? Salah. Hah, benar kan? Zahir, hala benar lahir. Hala benar lahir. Wal muqaddar, ada apa kayak muqaddar? Asarul muqaddar, berpengaruh. Tapi muqaddar. Laisa zahir, kalau zahir dilafadkan, nampak. Tapi ini muqaddar, kamu takdirkan. Contohnya al-fata fi akhir al-fata fi qaulika ja al-fata wa ra'aytu al-fata wa marartu bil-fata. Shuf. Fa innaka tuqaddiru dhammata fil awal. La'ana fa'il la? Ria fa'il. Ja al-fata. Wal fathata fi tsani wal kasrata fi tsalis li ta'dhur al harakat fiha, karena ada udur harokat pada kepadanya. Wa dzalikal muqaddar wal i'rab, dan yang muqaddar ini yang ditakdirkan ini namanya al i'rab. Baik insyaallah ikhwan, hadza wa ma'na. Tapi in the koli mana zahir kan? In the koli mana zahirun? Ma yadhharu fi akhir kalimah. Mana zahir? Ma yadhharu fi akhir kalimah. Apa-apa yang nampak di akhir kalimat. Ada urmana muqaddar. Ma la yadharu atharuhu fil akhir. Ma la yadharu atharuhu fi akhir kalimat. Bal yunwa wa yuqaddar. Bal yunwa wa yuqaddar. Ala wa mana. Saya lanjut. Jadi atau mana? Masman al-lahir ayat nampak di akhir kalimat. Isman al-muqaddar enggak nampak pengaruhnya di akhir kalimat, tapi ditakdirkan ada dan ini lihatkan. Wal i'rabu jinsun tahtahu arba'atu anwa'in. I'rab berbentuk jenis. Di bawah i'rab 4 macam. Jadi i'rab itu termasuk jenis. Ma yasduq qaliluhu wa katsiru. Jenis mencakup yang banyak. Jenis yang mencakup yang banyak. Makanya tak tahu arba'atu anwa'. di bawah bendera Irab kita dampak ar-raf'u wa nasfu wal jar wal jazm, ada rafa' wal irab wal nasab wal irab wal jar wal jazm hadha wal irab wa hadhihi al anwa'ul arba'atu, dan ini macam yang empat tanqasimu ila salasati aqsamin, terbagi menjadi tiga qismun yastariku fil asma wal af'al, pembagian yang apa ya kawan, berserikat di dalamnya isim dan fi'il. Wa warafu wa nasfu taqulu zaidun yakum wa inna zaidan lan yakum, wa qismun yukhtasu bil asma'u wa wal jarru taqul marartu bi zaidin, wa qismun yukhtasu bil af'al wal jazmu taqul lam yakum. Paham insyaallah. Wa li hadhihi al anwa'il arba'ati alamatun tadullu 'alayha, dan pada macam-macam yang empat ini memiliki tanda-tanda yang menunjukkan atasnya. Jadi rafa juga memiliki tanda, nasab juga memiliki tanda, jar memiliki tanda, jazm memiliki tanda. Alamatun usulun wa alamatun furu'un. Jadi rafa juga punya dua tanda, ada usul dan ada furu'. Nasab juga ada tanda asal dan tanda furu'. Fal alamatul usulu al arbatun, maka tanda-tanda yang usul itu ada empat. Allamatul raf'i wal fathatul nasbi wal kasratul jarri wa hadful harakatil jazmi. Tidak membuang harokat ketika jazm itu adalah usul. Ya, yang ikhwan, satu, dua, tiga, empat. Al-dhammatul rafa, fathatul nasab, kasratul jar, yang ketepat membuang harokat ketika jazm itu adalah alamatul usul. Ini faedah yang kita katakan tiga. Alam itu kan ada tiga, ar-rafa, wa nasab, wal jar, atau jazm. Ternyata ini enggak. Yang dikatakan usul adalah bukan jazm tapi hadful harokat, membuang harokat bahwa al asl fi alamatil fi alamatil jazm fi alamatil sukun fi alamatil jazm. Al jazm tanda usulnya alamatun asliyatun laha, satu apa itu, membuang harfu alillah. Ngerti gak kan? Bukan sukun, bukan sukun. Ngerti kan? Ngerti gak kan? Al ma'ruf wa falawwa empat kan, rafa, dhamma, fathah, rafa, nasab, jar, dan sukun. Ada alamatun asliyah. Tapi di sini enggak. Alamatun asliyah ada wa ada. Yang nomor terakhir adalah hadzul harakah. Satu insyaallah. Waqad musiltu waqad musilat quluha, dan masing-masing sudah dikasih contoh. Wal alamatul furu'u munhasiratun fi sab'ati abwabin, dan tanda-tanda yang furu itu terbatasi pada tujuh bab. Khamsatun fil asma wa tsanani fil af'al, lima pada asim, dua pada fi'il. Wa satamurru bika hadhil abwab, dan akan lewat bika denganmu abwabu bab-bab itu mufassalatan, terperinci baban-baban, per bab-bab. Bagaimana? Ada mengatakan baban-baban wahal. Jadi irabu ya difaida baban irabu hal kilauma. Tapi ada mengatakan baban hal. Jadi dalam keadaan dipaparkan terperinci berbab-berbab. Ada yang mengatakan baban itu hal, ada yang mengatakan baban-bab yang pertama itu hal, dan bab yang kedua itu maktuf dengan apa dengan fa makhdhufa. Baban fa baban. Baban fa baban. Ada yang mengatakan baban baban itu hal. Ada yang mengatakan baban itu hal. Bab yang kedua itu adalah matuf dengan abaikan harful ataf makhdhufa. Baban fa baban. Baik. Khair insyaallah. Lanjut ya, ini juga gampang-gampang. Illal asma sittata, kecuali isim-isim yang enam. Dan asma'u sittah wa ya wa ya'buhu wa akhuhu wa hamuha wa hanuhu wa fuhu wa dhumalin. Dan telah lewat pada kita Tars Ibn Aqil bahwasanya abuhu wa akhuhu wa hamu punya salah selugot. Yang ewan punya salah selugot sama ya. Al-awal apa kan? An-naqas. Apa yang kedua? Al-izmam. Apa yang nomor tiga? Bahwa lugha apa kan? Senantiasa dengan ha? Alif. Bahwa erawus peterak al-dunamak maksuhur. Ada pun pada hanu ada dua lugha. Lugha tul-izman wa lugha tul-naqas fa'in raja fa'in asfa. Lugha tu an an-naqas awal izman an-naqas lugatu an-naqas walihada oleh karena ini apa ya kawan mereka menyatakan hanya ada lima, hanya ada lima dibuang hanunya. Lima adalah libetibar anna hanu itu adalah lugatu naqas isman naqas awal izman. Tahu naqas ya? Tahu khair insyaallah. Lanjut insyaAllah. Fatur fa'u bil wawi watung sabu bil alifi watujarru bil yai. Hadha huwal babul awal. Ini adalah bab yang pertama. Mimma kharaja anil asal, yang keluar daripada asal. Bab yang pertama dia adalah keluar daripada asal. Mama wal asal adalah marfu dengan dhamma. Mansub dengan fathah ila akhirnya dari yang ada. Lah bab yang pertama ini adalah asma'u sittah. Asma'u as-sittah. Dan dia adalah keluar daripada asal. Wa huwa babul asma'i sittah al-mu'tallah. Al-mu'tallati bi al-mudhafati. Asma'u sittah di sini yang keluar daripada asal memiliki dua syarat, al-mu'tal dan mudhafa. Al-mu'tal dan mudhafa. Ismana mu'tal al-mudhafa. Al-mu'tal yakun fi akhiri harful illah. Yakun fi akhiri harful illah. Ismana mudhafa ay mudhafun ilah. Mudhafun ilah yaitu mudhaf dan memiliki mudhafun al-ilah. Ini yang keluar daripada asal. Laisa asma'u sittah abun wa akhun wa hamula. Wa innama asma'u sittah yakun al-mu'tallah yakun fi akhiri harful illah. Wal amru tsani fa madha yakunu mudhaf ay mudhaf ila mudhafun ila musnad ila isnad ila isnad ilaih. Wa sallallahu musnad musnad ilaih. Makanya mereka memberikan contoh abu abuhu mu'tal bil wawi bahwa mudhaf ila dhamir tayyib wa ya abuhu wa akhuhu wa hamuha wa hanuhu wa fuhu wa dhu malin. Adapun syaratnya fu tentu telah lewat padahal ya. Fa innaha turfa'u bil wawi suh bentuk dia keluar daripada asal. Bagaimana? Tadarukannya dengan bau. Wal asal tadarukannya dengan ada nodom dhamma. Fatur fa'u bil wawi niya patan anil dhamma. Fatur sabu bil alif niya patan anil fathah. Watu jarru bil ya'i niya patan anil kasrah. Takul ja'ani abuhu. Tadarukannya dengan waw. Warwaitu abah. Maksudnya dengan alif. Wa marurtu bi abih. Maka dalik kalau qaul bil baqi, begitu juga qaul pada pada akhir lanjut daripada daripada itu, lanjut daripada daripada itu. Tapi insyaallah kan sudah satu lembar ini. Lebih ya. Tapi kita lanjut kita dulu subhanakallah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sebut nakit. Kita akan next program.